Roma, hondongan nappa. Dadi, tentomai lamuala mesa pehapangan diona maaka susia namalai malolo Abraham nene totapo nene diolona puang ala ta'ala. Akamaka ahapanna lapak pogosan na Abraham na suhum na angga malolo puang ala ta'ala, yalade elalanna usengkengang kalena. Sapo tak malala usengkengang kalena diolona puang ala ta'ala, akataya pak pogosan na suhun dianggap malolo. Akai lambat takada dewata deen tisuhak nawa, ungkata pai puang ala ta'ala Abraham, nasuhun nasangai to malolo. Maka deem mesa to mengkahan na dibenni sahona, ya indo sahona tak dibembaba, sapok setonganna kulema mikna aka tokdana puknam. Sapok kasilombungan ta puang ala ta'ala tak susi indo to mengkaha. Aka menna-menna tak uhanuam pak palakuang kalena, sapok angga matapak langan puang ala ta'ala tompo malolo to kadake gau, tau ya to'o lana pomalolo puang ala ta'ala kahana kamata pasanna. Susi siandu kak tulakna to mahaja Daud, aku sangai kehongko indo to na pomalolo puang ala ta'ala taya kahana pak pogosanna susi nawa. Kehongko anna mau pak laku patau to diampunian pak pogosan kadakena, anna to tak dipahan dan dosa budanna. Kehongko anna mau pak laku patau to tak naheken dewata inggan na dosana. Inde ka kehongkosan tak lalu lako mandi to disunnak batu diwa tuntuhui pelasan na to Yahudi, sapok duka lalu lako to tak disunnak. Akin na puha kipayolo lamba mikiwa, na pomalolo puang ala ta'ala Abraham kahana kamatapasanna. Ya umba watunna anana pomalolo puang ala ta'ala Abraham, inna puhang ka disunnak Abraham, tak paka. Awana manasa watu etato'o tak piden disunnak. Akin napuhan napo malolo puang ala ta'ala Abraham anamane disunna. Akadiona sunnakna anggam mendadi mesa tanda diwa napo malolom puang ala ta'ala kahana kamatapasanna. Tapi den disunna anena natahimam puang ala ta'ala. Yantoa na disangain Abraham ambe diadakna ingganna to matappa moyanna tak den disunna. Lamala duka napo malolo puang ala ta'ala ingganna anak diadakna Abraham kahana kamatapasanna umba susi Abraham matappa. Indo Abraham ambe diadakna piduka ingganna to disunna batu diwa to Yahudi ke matappai. Napeka ambe taya kahana anggan disunna, sapo duka kahana ngkatappai puang ala ta'ala, umba susi Abraham matappa wattunna na tak pidi sunna. Mak dan di puang ala ta'ala lako Abraham sudah lako pesunna lana padokkoan li supalak na indelino. Ya anna mak dan di susi puang ala ta'ala lako Abraham, aka kamata pasanna lako puang ala ta'ala taya kahana untuhu ipe pondongan na Musa. Anna kamata pasanna to nasuhum na pomalolo. Aka maka ahapanna lamala ta untahima pak dandian na puang ala ta'ala kentuhu ita upe pondongan na Musa, manasa na ta'i denggunana kamata pasal lako puang ala ta'ala, anna indo pak dandian na tak toi duka denggunana. Pe pondongan na Musa umpa sule hak kasalena puang ala ta'ala, akasi diteka siam pahentaya to'o. Pisanan na anna pak de indo pahentaya to'o, manasa anna ta'i duka dela na teka hupatau. Dadi, kamata pasan na suhun dibentau pak dandian nyato'o. Pak dandian nyato'o menda di mana pak kamasena puang ala ta'ala lako hupatau, taya kahana pengkahana hupatau, anna mala manasa diwa tak mala talana tahima Abraham sudah lako ingganna pesuunna. Indo pak dandian dipalu lako ingganna hupatau to matappa umba susi Abraham matappa, susi to Yahudi, tontuhui pepondonganna Musa, teen tayanna to Yahudi. Akainde Abraham, ambe dia dak ta'a inggan nakia tomatappa. Aka deen tisuha ilam batakada dewata nawa. Laku padadi ko pentosan na hupatau tolong pangisi lau mamutobutuam. Indo Abraham minta diambe ta'a pada-pada di ulona puang ala ta'ala, aka matappa Abraham laku kalena puang ala ta'ala to kuasa umpatuwo sule tomate, ana tompade empakde umpake kadanna. Tontaliu matappa anna mahannu Abraham moyanna taun dem palelanna ladadi kahakahaya to'o aka matusse sugali Yan to'o anna mendadim pento osanna buda hupatau lako lino umba susi puhana dandi puang ala ta'ala nawa. Pada itu budanna binta, lapadan to duka budanna pesuhum. Waktu itu to'o, taun den nalambi pikihanna Abraham lade empe suunna akamatusse sugali kiha-kiha lalambi kale sahatu taunna dadinna. Dipalakbi indosara bainena Abraham, mesa totanana. Moyan nasusi sapo ton taliu mahannu Abraham langan puang Allah Ta'ala. Tak den labata-bata lako pak dandianna puang Allah Ta'ala sapo ton taliu matappa nasuhun nindo ka matappa sanna umpo matohoi penawanna lambi umpuji anompak kasallei puang Allah Ta'ala akana katappa isi dasik danawa kuasa puang Allah Ta'ala umpa suri lako pak dandianna. Yan toan nademi tisuha ilam batakada dewata nawa, napo malolo puang Allah Ta'ala Abraham, aka kamatappa sanna. Inde kada nawa, napo malolo puang Allah Ta'ala, dituli tak lula komandi Abraham. Sapo nahuaki duka to napo malolo, akam katappa iki puang Allah Ta'ala, tumpatuwa sule puang Yesus dewatanta diumaya lakna tomate. Dipopepatei puang Yesus kahana dosata, annamane napatuwo sule puang Allah Ta'ala annamalaki napomalolo puang Allah Ta'ala.